Nah, kemarin telah kita baca tentang min, an, dan ba, yaitu terkadang atau seringkali ditambahkan padanya ma zaidah, maka ma ini tidak menghalangi ketiganya dari amalan, tetap mengajarkan isim setelahnya, seperti mimma khati'atihim amma qalilin fabima naqdihim wa tuzadu ba'dal kafi wa rubba, dan juga ma terkadang ditambahkan setelah kaf dan rubba, kama rubbama wal ghalibu an takuffahuma 'anil 'amali. Seringnya apabila ditambahkan ma pada kaf atau setelah kaf dan rubba, maka ma ini menghalangi keduanya, kaf dan rubba, dari amalan. Ya. Fayadkhulani hina idzin 'ala jumali, maka ketika itu, yaitu apa? Ketika kaf dan rubba ditambahkan setelahnya ma, masuk kepada jumlah. Tadinya masuk kepada isim, setelah dimasuki ma, maka kaf dan rubba masuknya kepada jumlah. Di sini disebutkan bahwasanya masuknya ma kepada kaf dan rubba itu seringnya mencegah atau menghalangi amalan kaf dan rubba. Kenapa? Karena kaf dengan rubba ataupun kaf ya bersama ma, rubba bersama ma, itu seperti satu kalimat. Menjadi seperti satu kalimat. Sehingga berubah. Tadinya kaf menjadi kama. Seperti kalimat yang berbeda. Ya. Itulah yang menyebabkan mengapa apabila kaf dan rubba dimasuki ma, tidak beramal seringnya. Ya. Kemudian rubba apabila dimasuki kaf itu seringnya umumnya masuk kepada fi'il madhi. Ya. Umumnya atau seringnya masuk kepada fi'il madhi sebagaimana dalam contoh yang akan disebutkan. Atau fi'il mudhari tapi maknanya madhi. Seperti dalam ayat rubama yawaddul ladzina kafaru, di sini rubanya ditakhfif sama. Rubama yawaddul ladzina kafaru, yawaddu fi'ilnya fi'il mudhari. Tapi maknanya madhi karena untuk menunjukkan kepastian apa yang akan menimpa orang-orang kafir dari penyesalan ketika mereka masuk neraka. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Law kanu muslimin ya. Law kanu muslimin. Surat apa? Al apa? Al-Hijr ya. Di sini fi'ilnya mudhari tapi tatkala kepastiannya terjadi, yawaddul ladzina kafaru pasti terjadi nih. Angan-angan orang kafir ketika telah dimasukkan ke dalam an-nar. Seandainya mereka dahulu di dunia itu termasuk kaum muslimin. Ini menduduki posisi fil madhi. Saya ingatkan lagi bahwasanya ruba apabila dimasuki oleh ma seringnya umumnya masuk kepada fil madhi ataupun fil mudhari yang menduduki posisi fil madhi. Maknanya sering atau jarang dilihat konteksnya. Kalau dalam ini sering kali ya, rubama yawaddul ladzina kafaru. Dan jarang apabila ruba dimasuki ma kemudian dia masuk kepada jumlah ismiyah, itu jarang. Contohnya dalam syair, rubama al-jamilu al-mu'abbalu fihim wa najihu bainahunna al-miharu rubama al-jamilu al-mu'abbalu fihim wa najihu bainahunna al-miharu. Terkadang ada al-jamil, unta-unta, al-mu'abbal yang disiapkan untuk mengais mencari rezeki. Fihim, di tengah-tengah mereka. Wa najih, dan juga ada kuda-kuda yang berleher panjang. Bainahunnal miharu, di tengah-tengahnya ada anak kuda. Ya. Di sini jumlah yang dimasuki oleh rubama adalah ismiyah al-jamilu al-mu'abbalu fihim. Ini jarang. Seringnya masuk pada fil madhi yang apa? Seringnya masuk pada fil madhi ataupun fil mudhari, tapi menduduki posisi fil fil madhi. Contohnya di sini disebutkan contoh dari kaf, ya, harfu tashbih ketika masuk atau dimasuki oleh ma. Akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadin yawma mashhadi kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadi kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Teman yang mulia lam yukhzini tidak akan menghinakanku, tidak akan menelantarkanku. Yauma mashhad, di hari mashhad, peperangan. Ini maksud di sini perang Siffin. Kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh, sebagaimana pedang, pedangnya Amr, madaribuh, mata pedangnya, lam takhunhu, tidaklah meleset darinya. Selalu tepat sasaran. Di sini syaitnya mana? Kama saifu amrin. Ya. Walam takhunhu madaribuh. Ya. Di sini tidak lagi diamalkan maknya, bukan kama saifin tapi kama saifun. Kenapa? Karena sudah kafnya dimasuki oleh ma. Jadi maknya kafah. I'rabnya ah mubtada dan dia nakirah. Boleh dia jatuh sebagai mubtada karena sudah dihususkan dengan sifat majid. Majid sifatnya. Kemudian lam harfu nafin wa jazmin. Yukhzi dari akhza yukhzi. Majzum dengan lam. Tanda jazmnya adalah membuang ya. Akhza yukhzi lam yukhzi. Nunnya lil wiqayah. Ya mafulun bih. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan. Takdirnya huwa. Jumlah. Jumlah fi'liyah lam yukhzini. Itu pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi mubtada, khobar bagi akhun. Ya. Akhun majidun lam yukhzini yawma mashhad. Saudara yang mulia adalah saudara yang tidak menghinakanku dari mashhad peperangan. Kemudian kama saifun, kaf harfu tashbih. Ha kaf harfu tashbih. Wajar, tetap dia diterjemahkan sebagai harfu tashbih, seperti ma kafah, manya kafah, zaidah. Saifun di Arab sebagai mubtada, amr mudhaf ilaih. Ya, kemudian lam takhunhu, lam harfu nafin wa jazmin, takhun, majzum bilam. Khana yakhunu lam, lam takhun. Ya, majzum bilam. Dibuang di situ wawunya, tanyakan takhun. Tanya tahunu, dijazmkan lam tahun, ada bertemu lah sukun ya. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun kan. Sehingga dibuanglah apa wawunya, lam tahun. Kemudian ha maf'ul bih, madaribu fa'il. Ha mudhafun ilaih, jumlah lam tahunhu madaribu. Pada mahalnya rafa' khobar bagi mubtada. Jadi lam tahunhu madaribu khobar dari saif. Kemudian contoh rubba ketika dimasuki ma. Dan telah disebutkan seringnya rubba apabila dimasuki ma masuknya kepada jumlah fi'liyah. Ya, khususnya fi'il madhi ataupun fi'il mudhari yang menduduki posisi fi'il madhi. Rubba ma awfaitu fi 'alamin tarfa'anna thawbi shimalatu. Rubba ma awfaitu fi 'alamin tarfa'anna thawbi shimalatu. Ya. Seringkali awfaitu fi alamin awfa yufi ashrafa maknanya. Seringkali aku menaiki gunung. Ya, yang tinggi untuk memantau melihat kondisi musuh. Untuk setelah itu aku kabarkan kepada kaumku. Tarfa'anna thawbi shimalat. Ya, ketika aku naik ke gunung shimalat angin yang bertiup dari selatan, tarfa'anna thawbi, mengangkat pakaianku, menerbangkan pakaianku. Di sini saja mana rubama awfaitu. Ya, tidak beramal lagi ruba. Ya. Ya, rubnya ruba harfu taqlil dari sini. kalau lihat dari maknanya, ya bermakna takfir ya. Wajar dan huruf jar ma kafah. Awfaitu awfa fil madin wa ta fa'il fi alamin jar majrur muta'alliq dengan awfa. Tarfa'anna fil mudhari' mabni 'ala fath litisali bi nun tawkid al khafifah. Fa bi maf'ulun bih muqaddam shimalat fa'il. Jadi tertahan rubah dari beramal kepada setelahnya. Jadi awfa itu tidak boleh diarab sebagai mudhaf ilaih. Kemudian wa qad la takuffuhuma ka qaulih, dan terkadang ma ketika masuk pada rubah itu tidak menghalangi amalan rubah, yaitu mengejarkan isim setelahnya. Terkadang tidak menahan amalan rubah. Ya, contohnya rubama durbatin tiga asroh bisaifin soqilin baina busra wa ba'natin najla. Rubama durbatin bisaifin soqilin baina busra wa ba'natin najla. Terkadang durbah, pukulan dengan pedang yang tajam di antara daerah-daerah di Busra Syam, wa ba'natin najla, dan tusukan-tusukan yang lebar. Ini beliau penyair mensifati kehebatannya di dalam perang, keberaniannya. Ya, di antara daerah-daerah yang Basra, dia selalu bisa membunuh lawannya, apakah dengan pukulan pedangnya ataupun dengan tusukan tombaknya. Syahidnya di sini jelas. Rubama dorbatin, di mana ma di situ dimasuki oleh rubah dimasuki oleh ma, dan tetap beramal pada yang setelahnya. Tidak menghalangi dari amalannya rubah masuknya ma ini. I'rabnya rubah harfu taklil wajar. Rubah huruf taklil. Dilihat maknanya, kadang takfir maknanya. Wajar wa ma zaidah ghairu kafah. Di sini maknya zaidah ghairu kafah. Jadi kalau menahan amalan rubah disebut dengan kafah. Kalau tidak menahan amalannya dikatakan ghairu kafah. Dorbah majrur bi rubah wa alamatu jarhi kasra akhirih. Bisaif jar wa majrur. Ini muta'alik bi dorbah. Dia muta'alik dengan dorbah. Karena dia dorbah masdar. Mengandungi makna fi'il. Soqil sifat. Kemudian baina dhorf makan mansub. Busra mudhafun ilaih. Majrur bil fathah. Muqaddara ala al-alif niyaba anil kasrah. Liannau ismun layan sarif. Kemudian ta'nah filjar ma'tuf kepada dorbah. Ta'natin diatafan kepada dorbatin. Najla sifat bagi ta'nah. Dan najla termasuk isim layan sarif. Karena ta'nif fil-alif al-mamdudah. Sehingga tanda jarnya fathah. Niyaba anil kasrah. Liannau layan sarif. Di sini makna bashir ini adalah kathiran ma basharul huruf wa kana minhu min jihati busra dorba dorbatun bisayf au ta'natun wasi'ah birumah yasifu nafsahu bisyaja'ah wal iqtam wa tadmir lil adu. Seringkali si penyair ini menjalani peperangan, dan antara dia dengan daerah-daerah di Basra itu terjadi dorbah, pukulan dengan pedang atau tusukan yang lebar dengan tombak. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang pemberani, tegar dalam berperang, bisa mengalahkan, menghancurkan musuh-musuhnya. Kemudian contoh masuknya ma pada kaf, kemudian tidak menghalangi dia kaf dari amalan adalah wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun 'alaihi wa jarim. وَنَنْسُرُ مَوْلَانَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَنْ نَاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمٌ. Dan kami tolong maulana, kekasih kami atau teman kami. وَنَعْلَمُ, dan kami tahu bahwasanya teman kami atau kekasih kami sebagaimana manusia yang lain. majrumun alaihi wa jarim, kadang dia sebagai orang yang terzalimi, kadang dia sebagai orang yang zalim. Ya. Sudah tahu tetap dibela terus ya. Salah ataupun benar ya. Syainya di sini mana? Hah? Kama an-nasi. Ya. Kama an-nasi, di mana di situ kaf dimasuk oleh ma tapi tidak menahan amalannya kaf. I'rabnya wawu harfu ataf nansur fi'il mudhari wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu maula maf'ulun bih mansub bi fathah muqaddarah 'ala al-alif na mudhafun ilayh wa na'lam ma'tuf 'ala nansur annahu anna harfu tawkid wa nasbin al-ha ismuha kama an-nas al-kaf harfu jar ma zaidah ghairu kafa an-nas majrurun bil kafi mahall nasbin 'ala al-hal Alal hal min majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiru kainan. Ya. Saya ulangi. An-nas majrur bil kaf kama an-nasi. Ya, majrur bil kaf fi mahalli nasbin 'alal hal. Ya. Kama an-nas. Alal hal min majrur, dari yang majrur. Na'alam biasanya yang mbak. Na'alam bi'annahu mahali nasbin alal ja'alal hal min majrur muta'alik di mahduf Takdirnya kainan majrum birofa' khobar dari anna, dan dia isim maf'ul. Ya, majrum isim maf'ul. Yarfa'u na'ibul fa'il, rafa'a na'ibul fa'il. 'Alaihi jar majrur fi mahalli rafa'a na'ibul fa'il. Ini na'ibul fa'ilnya. Jari ma'tufun 'alaihi. Ya. Jari ma'tuf. Kemudian fasal berikutnya, sebelum masuk ke fasal berikutnya, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau yang tidak beramal atau beramal, ada mazah itu fungsinya taukid, untuk taukid. Ya. Kaman nas, benar-benar dia itu seperti manusia yang lain, ada bedanya gitu. Ada tauqid di situ dengan maksudnya ma pada kaf. Tauqid dalam tasbihnya. Sungguh dia itu persis seperti manusia yang lain gitu. Kadang bersalah, kadang terzalimi, kadang dia yang berbuat zalim. Faslun. Ya wa amma al-mahfud bil idafah. Kita baca matanya aja ya, nanti insyaallah sarahnya atau keterangannya ta'liqnya pada pertemuan berikutnya. Wa mal mahfud bil idafah fa nahu ghulamu zaidin wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin kama fi ghulami zaidin wa min nai at-tasniyah wal jam'i nahu ghulama zaidin wa katibu amrin. Fasal, adapun yang dikhafadzkan dengan idafah, maka contohnya ghulamu zaidin, dan wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin sebagaimana pada contoh ghulamu zaidin, dibuang tanwinnya. Ketika masing-masing ada tanwinnya, ghulamun zaidun. Ketika dibafakan, dibuang tanwin dari mudhaf ghulamu zaidin. Wa minunai atasniyah, dan wajib mudhaf dibuang dari dua nun, yaitu yang ada pada tasniyah dan yang ada pada jamak, seperti ghulama zaidin. Katibu amrin, asli ghulamani. Katibu katibuna. Ketika dibafakan, dibuang apa? Nunnya. Cukup ya, insyaAllah nanti kita baca penjelasan tentang al-mahfud bil-idhafah. Ya, dan di sana ada khilaf. Sebagian mengatakan mahfudnya bukan dengan idhafah, tapi dengan mudhaf. Ya, sudah sering kita ulang ya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Syadallah ilahi lantah. Assalamualaikum.